Fasalai na telgui. Timotius yeti briteras ke toha Tesalonika. Lema renjaya arwa imi. Jo atarara la mikra la nekre lema bisa magigita de. Tilen lara misi againe. Denjaya rami telwa miyohutma miyaso Timotius mati yaita eti Tesalonika. Klala yao gorsila saramirune. Miminti nusatena gebo. Timotius nega etiohag Yesus kedagun. Ma aramikte mam gyariati hula sogue. Ma miabrita briteras ke kiali Yesus Kristus ke. Lema de arambiuma biati siurate ma yalgia urala miklara nareti wasim tiotohak ke. Aramiala goljes. Mamureti eine ana lema irge it dagun siuga ito hawasi toto hake, kiali masun muadane desikre. Kali eine mie ohe. Hula sogo yo hutak muna de, ma masun gue anak janit koljes. Ode gyo ataramino rayang gora des, desigo gyalamo arami hesak muna tie ohe. Masun gue anak janait. Odem mie sanah mie de, kali namde sige kditie buain bainde. Lema denjaya giwat lema bisa ma kugita manggondwe, denjaga so Timotius ma biayi destisiage, ma kwe ohem tiohag Yesus kemanenenta lema. Kali gumta utoma makdenges kwa roa etusko katuge hiuriae, ma kyur miara wasim gyarja nege lema gigak buan. Lema de Timotius sa nen mo yula gia yos des mia mia, desigo ietia briteras kema aram ti wasim tiotoha ga malja ga gue, ode wasim loblo bakke. Ode ihes dagu nohe, ei nege gyala mo mine nena saram, ode mia boga aram mia mbiumatana luruk, kola dene aram jagu no, aram mia boga ema aram biuma tanal dagun. Arawa imyo arahat ni mamiei. Kali gol jesige mane aram imukmuk aram kiali. Biar ma masun ribun gek jan aram, keske de eine mialuga ararala mikrala nare, kalim tiohak manenen Yesus ke. Lema de senwege araralam nyekre keler tega de, kalim tiohak manenen ma mietral sasam ge miorite but Yesus ke. Hode gyo at aram siara hula sogo imam siam bayan bonyo. Aram imukmuga mimarmara aram, ma aram siala geras kebati hula sogo ola naksyalik galik kyalie. Hode sewa hom sari nekre, aram yalararala mikrala nare bain ma miten toha hula sogwe, ma liura aram mia mbiatim siagae, ma mode bisa ma aram tiabal nam matol tiwasim tiotoha kemagioat. Paulus ar sambayanti irmia toha kmamino Tesalonika nare. Arawa imyo arahat ni mamiei. Aram siambayan titia matula sogo yoranana itiebut Yesus ke, ma hula sogo yaditi nam mabayat noet aram nyekre, ma aram ito tak salam lagi itma bisa ma aram biati tanal huruk. Ode aram itendagun ma itiebut Yesus ke yala ema it de lyobagit, odem lyobagir sialik dagun, ma wasim loblobak desikrek tiabalak tiabal ma golane aram ilobagene. Hode itiebut Yesus ke yala egol jes, ma yalgia urala mikrala nare, ma gol negio atana miahuruk, ma yorwasi irire mumu, desigo lema miga salam, de nel nyelie ma bisa ma mimdir mian siara hula sogwe, nege itiamatke.